الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Libas, Kitabus Salam, bab yang ke-35 atau Kitabut Tibbi bab yang ke-20, yang berbunyi bab pengharaman perdukunan dan mendatangi para dukun. Hadis yang pertama telah kita baca, hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umuran kunna nasna'uha fil jahiliyah, beberapa perkara yang dahulu kami lakukan di masa jahiliyah. Di antaranya, kunna na'til kuhan, dahulu kami datang kepada para dukun. Qala fala ta'tul kuhan, kata Nabi, maka janganlah kalau kamu atau engkau atau kalian mendatangi para dukun. Qala qultu kunna natatayyar, ini pertanyaan yang lain. Dahulu kami juga melakukan tatayyur, ya, menganggap, meletakkan nasib sial. Qala dzaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsi, kata Nabi, itu sesuatu yang bisa jadi dirasakan oleh seseorang dalam hatinya, ya, tetapi yang penting fala yasuddannakum, rasa itu jangan sampai menghentikan kalian dari beraktivitas. Kalau sudah ada reaksinya dalam tindakan kalian, berarti itu menyimpang. Padahal Nabi SAW mengatakan la tayra, tidak ada anggapan nasib sial. Berkenaan dengan ini, di ujung bab yang lalu, ya, di ujung bab yang lalu ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa innamasyu'mu fi thalathatin fi ad-dari wal mar'ati wal faras, dalam riwayat lain wad dabbah, ya, innama la yakunu asy-syu'mu illa fi thalath, tidak ada, tidaklah syu'mu itu, syu'um itu terjadi kecuali pada tiga perkara. La in yakuni syu'mu fi thalath. Ini beberapa lafaznya. Penjelasan tentang tiga perkara tersebut, bila mana memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama itu pendapat Imam Malik dan yang lainnya, bahwa hadis ini secara zahir bahwa ada kesialan pada tiga perkara tersebut. Ya, Allah ciptakan kesialan pada tiga perkara tersebut: rumah, wanita, dan kendaraan. Kemudian saya sempat mengatakan bahwa hanya pada kuda, tetapi dalam lafaz yang lain ternyata menunjukkan keumuman yang masuk dalam kategori kendaraan. Ya. Dalam kategori kendaraan, bila mana ada memang kesialan itu Allah tetapkan pada sesuatu, maka ada pada tiga perkara tersebut atau empat perkara tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, bahwa makna hadis ini bukan mengecualikan adanya penolakan terhadap anggapan nasib sial ini, tetapi maknanya tentang rumah, bahwa rumah itu sempit, ya, rumah itu tidak layak ditempati, orang kalau masuk ke rumahnya tidak nyaman. Misalnya orang mencari kontrakan, ya, ketika dia cari kontrakan, dia akan memiliki kriteria dari rumahnya, atau hendak membangun rumah. Ya, hendak membangun rumah, dia punya beberapa lahan, ya. Nah, dia ketika datang ke satu lahan, dia tidak merasa nyaman. Atau mengontrak tadi, ketika dia datang ke satu kontrakan untuk melihat-lihat dan menelitinya, ternyata masuknya dia tidak nyaman. Tidak nyaman ini yang dimaksud dengan hadis ini. Ya. Jadi bukan memberikan pengecualian terhadap larangan, ya, dari nasib sial, anggapan nasib sial, tetapi kembali kepada makna dari empat, dari tiga perkara tersebut. Ada wanita yang memang pada dirinya ada sesuatu yang ada sifat-sifat, ya, yang seorang suami tidak merasa nyaman tinggal atau dekat dengan dia, ya, bukan karena nasib sialnya seorang wanita, tetapi karena sifatnya. Ini pendapat yang kedua, dan itu didukung oleh dikuatkan oleh para ulama, ya, di antaranya Syekh Al-Utsaimin, Ibn Baz, dan Al-Fauzan, dan yang lain-lainnya, bahwa maknanya bukan menetapkan adanya anggapan nasib sial, tetapi menyebutkan tiga perkara itu terkadang Allah ciptakan pada mereka apa-apa yang membuat seseorang tidak merasa nyaman. Ya. Tidak merasa nyaman. Nah, ini terkait dengan masalah pertanyaan Muawiyah tadi. Wukunna natatayyar. Dahulu kami melakukan tatayur di masa jahiliyah, kata Nabi, biasanya memang apalagi orang yang keyakinan sebelum dia mendapatkan hidayah seperti itu. Bisa jadi dalam perasaannya, rasanya dia cenderung ke sana. Ya. Kalau memang ada rasa seperti itu bukan perkara yang besar. Ya. Bisa jadi ada bisikan-bisikan. Tetapi yang penting jangan menghalangi atau membuat kalian menghentikan rencana. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu ketika melihat ada burung yang hinggap, ya, di atap rumah mereka, mereka berhenti dari apapun yang mereka lakukan. Atau melihat burung terbang dari kiri ke kanan dalam perjalanan mereka, sudah jauh berjalan. Tetapi ketika ada rusa, misalnya rusa padang pasir, melintas di hadapan mereka dari kiri ke kanan. Ini yang mereka kenal dengan as-sawanih. Nah, setelah melihat rusa tersebut melintas di hadapan mereka dari arah kiri ke kanan, mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Pulang langsung. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun rasa di dalam hati bahwa ini akan mungkin mendatangkan bencana, bisa jadi dirasakan oleh seseorang, tetapi yang penting jangan sampai dia mendapat menghentikan atau membatalkan rencana yang dia tetapkan. Ya. Ini hadis yang pertama yang berkenaan dengan bab kita adalah tentang perdukunan. Nabi SAW melarang. Fala ta'tul kuhan. Ini dalilnya. Fala ta'tul kuhan, maka janganlah kalian mendatangi para dukun. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad tentang pembahagian dukun di masa jahiliyah. Sebagaimana kemarin juga kita isyaratkan bahwa kata-kata dukun ini bukan mutlak, ya, masuk ke dalam konteks kita bisa jadi dukun yang memang profesinya mengobati dan tidak ada sedikit pun berkaitan atau berhubungan dengan dunia-dunia mistik dan dengan sihir, dengan yang lainnya. Ya. Al-Imam An-Nawawi menukilkan perkataan Qadi Iyad, kanat al-kuhanu fil Arabi thalathatu adrubin. Dahulu perdukunan yang ada di bangsa Arab ada tiga jenis. Pertama, seseorang memiliki penolong dari golongan jin yang mengabarkan kepadanya dari apa yang dia curi dari pendengaran langit. Perdukunan jenis ini telah habis sejak Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW. Habisnya maksudnya sudah pasti hukumnya bahwa dia bertentangan dengan agama. Habis, sampai sekarang masih ada bentuknya seperti ini. Ya. Karena pencurian dari berita langit itu belum terhenti. Ya. Yang membedakan antara sebelum turun Al-Quran dengan setelah turun Al-Quran adalah sebelum turun Al-Quran mereka bebas. Wa anna kunna naq'udu apa dalam surah Al-Jin? Maqa'ida lis-sam'i. Ya. Bahwa mereka punya tempat bertengger, tempat nongkrong ya, di langit tersebut, jin-jin, untuk mencuri berita. Jadi mereka sudah siap menanti. Tetapi setelah ketika Al-Quran turun, mereka tidak bebas. Mereka diserang oleh malaikat, ya, dijaga langit itu dengan seperti yang mereka ceritakan dalam surah Al-Jin tersebut. Bahwa mereka diusir, dihalau. Ya, tetapi mereka tetap berupaya untuk mencuri-curi dengar. Ya, itu sampai hari ini. Karena perdukunan sampai hari ini masih ada. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua mungkin matikan. أن يخبر بما طرأ أو يكون في أقطار الأرض ما خفي عنه مما قرب أم بعد. Kedua, seseorang dikabarkan oleh penolongnya dari golongan jin tentang apa-apa yang akan datang atau yang akan terjadi di penjuru dunia. Ya. Dan apa-apa yang tersembunyi darinya, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini mungkin saja. Dan yang penting ini juga termasuk berinteraksi dengan dunia lain, dengan dunia jin. Bisa jadi karena jin itu perpindahan dari tempat ke tempat itu sangat cepat. Ya, sangat cepat. Kecepatan mereka luar biasa. Jadi bisa jadi mereka di suatu saat berada di jarak yang terpaut dengan orang yang berbicara ini, dengan dukun ini. Sangat jauh, ratusan atau bahkan ratusan kilo, tetapi saat itu juga dia bisa berpindah ya, ke tempat objeknya, ke dukun ini dalam sekejap saja. Sehingga dia bercerita terjadi di tempat tertentu sesuatu. Itu yang dikabarkannya kepada dukun, dan dukun berbicara tentang itu seakan-akan dia mengetahuinya. Padahal dia mendapatkan berita dari jin. Walaupun bukan berita langitnya, tetapi berita yang terjadi di alam semesta atau di dunia atau di bumi ini, ya, beberapa saat sebelum sang dukun berbicara. Ya, sang dukun berbicara. Sudah terjadi, bukan belum terjadi. Kalau belum terjadi itu ramalan namanya. Sekarang telah terjadi, tetapi dukun bercerita, menyampaikan terjadi saat ini sesuatu di tempat ini. Yang terpisah jauh ratusan kilo. Ya. Kemungkinannya jin tadi yang berpindah cepat dari tempat kejadian ke dukun kemudian memberitahukannya. Dan ini sebenarnya walaupun di sini Al-Qadi Iyad mengatakan baik yang dekat maupun yang jauh, jenis ini tidak mustahil keberadaannya. Dia masalah menetapkan adalah berada atau tidak berada. Ya, berada atau tidak berada. Kalau yang pertama tidak ada lagi. Ya, kita tidak setuju karena tentang benda-benda yang hilang atau meramal sesuatu yang akan datang, ya, itu sampai sekarang masih banyak orang yang meramal tentang apa yang akan terjadi, dan itu bisa jadi curian dari berita langit. Ya, ada kala tepatnya itu adalah hasil curian sedikit yang nanti ditambah-tambahkan 100 kedustaan, seperti dari dalam riwayat yang akan kita lanjutkan. Yang ketiga, para ahli nujum, ya, astrologi berkaitan dengan hal ini, Allah Ta'ala menciptakan untuk sebagian orang kekuatan tertentu pada dirinya untuk mengetahui sesuatu dengan melihat bintang. Akan tetapi kedustaan yang ada padanya lebih banyak dari kebenarannya. Intinya tiga jenis ini semuanya tercela. Ada sedikit manfaatnya tetapi banyak sekali mudaratnya. Terutama untuk yang ketiga ini. Ya. Berbicara tentang kejadian di dunia dengan berdasarkan ya, bintang. Ini semuanya dalam pembahasan akidah adalah penyimpangan. Ya. Penyimpangan yang masuk dalam kategori kuhan. Ya, masuk dalam kategori kuhan. Baik, kita lanjutkan hadis yang baru. Hadis 5758. Ya. Al-Imam Muslim, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haddatsani Muhammad bin Rafi'." قال حدثني حجين يعني ابن المثنى قال حدثني حجين ini baru ya حجين يعني ابن المثنى yang kita tahu bahwa ابن المثنى ini namanya Muhammad ya. Di sini diistilahkan dia dengan Hujain. Apakah gelar atau orang lain? Qala haddatsana al-Lais, kata Hujain, menyampaikan kepada kami al-Lais an Uqail. قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب حاء وحدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. Ya, ini sanadnya yang memiliki beberapa jalur. Ya, sampai kepada Muawiyah bin al-Hakam dan maknanya ada sedikit perbedaan, terutama dari jalur Imam Malik rahimahullahu taala, di situ tidak ada penjelasan tentang dukun ini, ya. Hanya tentang apa? At-tiyarah, tentang at-tiyarah. Ya, dia bukan Muhammad ya, namanya memang Hujain. Namanya Hujain Ibn Musanna Al-Baghdadi. Ya, Ibn Musanna Al-Baghdadi meninggal pada tahun 205 rahimahullahu taala. Meninggalnya di Baghdad. Ya. Ini yang tadi Hujain. Ya. Sementara yang lain ada namanya Muhammad Ibn Musanna. Ini seringkali kita temukan dalam kitab Sahih Muslim ini. Baik, adapun hadisnya adalah hadis yang lalu. Semakna bunyinya dengan hadis yang tadi tentang pertanyaan Muawiyah bin Hakam As-Sulami kepada Nabi tentang apa yang biasa dahulu di masa jahiliyah ia lakukan atau mereka lakukan, terutama mendatangi dukun. Nabi SAW tegas melarang. Kemudian juga tentang masalah at-tiyarah, menganggap nasib sial. Ya. Hadis berikutnya 5759. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Sabbah wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ismail wa huwa ibn Uliyyah an Hajjaj al-Sawwaf qala ha'un wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Isa ibn Yunus qala haddatsana al-Auza'i كلاهما أن يحيى ابن أبي كثير أن هلال ابن أبي ميمونة أن أطاء ابن يسار أن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري أن أبي سلمة أن معاوية وزاد في حديث يحيى ابن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك فمن وافق خطه فذاك. Imam Muslim kembali membawakan hadis tadi dengan beberapa jalur sanad. Ini cukup lebih panjang dari sebelumnya. Muhammad bin Sabbah wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, ini guru Imam Muslim. Kemudian Ismail bin Uliyyah, ini tingkatan kedua. Hajjaj As-Sawwaf, ini tingkatan ketiga. Kakek gurunya. Kemudian pindah ke sanad yang baru, Ishaq bin Ibrahim. Kemudian Yunus, Isa bin Yunus. Ya. Kemudian dari Al-Auza'i. Kedua-duanya, Hajjaj As-Sawwaf dengan Al-Auza'i, mereka dari Yahya ibn Abi Katsir. Dari Hilal ibn Abi Maimunah, dari Atha' ibn Yasar, dari Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala. Ada tambahan di sini? Ya, tambahan di sini tentang yang pertama tentang larangan mendatangi dukun, kemudian tentang tiarah. Ya, menganggap nasib sial, bila mana ada terasa menganggap nasib sial dalam hati, maka jangan diikuti. Ya, jangan sampai membuat kita tidak jadi melakukan pekerjaan atau melanjutkan aktivitas. Tambahannya adalah wa minna rijalun yakhuttuna. Ya, wa minna rijalun yakhuttuna. Dan di antara kami ada orang-orang yang melakukan menggarisnya, membuat garisan-garisan. Lalu Nabi mengatakan, kana nabiyyun minal anbiya'i yakhuttu. Ada sebagian dari Nabi atau seseorang dari Nabi yang melakukannya. Barang siapa yang garisnya tepat atau sesuai dengan faman wafaqa khattuhu, barang siapa yang garisnya tepat, maka itulah nasibnya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Imam Nawawi di sini tidak mensyarahkannya, tidak ada syarahnya. Dia mengatakan, ungkapan ini setelah berlalu sarahnya pada Kitabus Shalah. Ya. Kitabus Shalah. Kita harus tahu sarahnya ini. Kita lihat di Kitabus Shalah. Kitab Salat Al-Masajid wa Mabadi'us Salah. Ya. Hadis Muawiyah bin Hakam juga di sana. Hadisnya panjang. Di situ kana nabiyyun minal anbiya'i yakhuttu faman wafaqa khattuhu fadza. Faman wafaqa khattuhu fadzaka. Syarahnya belum ditemukan. Muawiyah ini dalam riwayat ini mengatakan bahwa dia baru masuk Islam. Makanya banyak pertanyaan tentang apa yang dia pernah lakukan dan bahkan sampai memukul budaknya. Ya. Dia lakukan minar rijalun yatatayyarun, ada ini. ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطه فذاك. Kata Imam Nawawi mensyarahkan, ikhtalaf al-ulama fi makna. Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadis ini. Fas-sahihu, yang benar bahwa maknanya adalah man wafaqa khattuhu fahuwa mubahun lahu. Siapa yang berketepatan atau ya berketepatan garisnya, maka itu baginya mubah. Walakin la tariqa lana ila al-ilmi al-yaqini bil muwafaqa fala yubah. Akan tetapi berkesesuaian atau berketepatan ini tidak ada. Tidak ada orang membuat garis untuk meramal, ya. Meramal-ramal ketika ramalannya tepat, ya. Dengan apa yang ditakdirkan Allah baru hukumnya mubah. Tetapi tepatnya ramalan dengan garis tersebut itu tidak ada kepastiannya. Makanya kata beliau, ya, walakin la tariqa lana ila al-ilmil yaqini bil muwafaqah. Hanya saja kita tidak punya standar yang sampai ke tingkat keyakinan bahwa yang digariskan itu adalah tepat, maka ujung-ujungnya tidak ada hukumnya yang mubah. Ya. Kalau Nabi jelas, karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan wahyu. Sementara selain Nabi SAW, dari mana standarnya? Ya. Dari mana dia menjadikan standar ramalan tersebut sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Walaysa lana yaqinun biha, sementara kita tidak punya keyakinan tentang orang tersebut. Wa innama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faman wafaqa khattuhu fadzal, siapa yang tepat goresannya, garisnya, maka itu itulah. Wa lam yakul huwa haram, ya, dan Nabi tidak mengatakan dia haram. Bi ghairi ta'liqin 'alal muwafaqah li'alla yatawahhamu mutawahhimun anna hadha an-nahy yadkhulu fihi dhaka an-nabiy alladhi kana yakhuttu. Jadi Nabi bercerita ada seorang nabi yang melakukan ramalan dengan menggaris-garis, ya, dengan membuat garisan-garisan, tetapi itu nabi dan tepatnya ramalan nabi tersebut karena memang dia penerima wahyu dari Allah. Sementara orang-orang yang sekarang bukan lagi penerima wahyu. Jadi Nabi SAW bukan membuka pintu untuk meramal, tetapi dia bercerita tentang Nabi. Bercerita tentang seorang Nabi yang melakukan itu dan ramalannya tepat. Tepatnya ramalan Nabi ini karena memang dia penerima wahyu dari Allah. Penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang melakukan sekarang dengan berbagai macam, bukan hanya sekedar dengan menggaris ya. Ada yang menggaris di pasir ya. Ada yang menggaris di kertas, di objek tertentu. Ada yang membuat mengikuti garis-garis tangan ya, untuk menerka dan meraba-raba menetapkan nasib seseorang. Ini yang dia pertama, dia bukan wahyu. Apa yang disampaikannya tidak ada standar bahwa akan sesuai dengan kenyataan. Maka wallahu ta'ala alam, yang saya pahami bahwa cerita Nabi ini bukan membolehkan. Cerita Nabi Muhammad SAW tentang ada seorang Nabi yang melakukannya. Dan ya, yang kebanyakan dari apa yang dilakukan Nabi ini tepat, karena dia mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, atas dasar apa kita mengatakan bahwa ramalannya itu pasti? Ya, sementara dia bukan seorang nabi. Ya. Ini apa yang dipahami dari penjelasan Imam Nawawi. Ya. Karena masalah ini masalah yang lain ya. Yang tidak berkenaan dengan bab kita. Bab kita hanya tentang perdukunan. Ya, dan bisa jadi dimasukkan karena ini salah satu dari praktek perdukunan, meramal nasib dengan menggaris. Di sini dahulu ada salah seorang nabi, aku berkata di antara kami ada orang-orang yang membuat garis. Membuat garis maksudnya meramal dengan membuat garis-garis. Ya. Beliau pun bersabda, dahulu ada salah seorang nabi membuat garis untuk ramalan. Barang siapa yang garisnya tepat, maka itulah nasibnya. Ya, tepat dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan ini ramalan Nabi, bukan ramalan orang di masa jahiliyah yang diceritakan oleh Abu Muawiyah bin Hakam. Dan Imam Nawawi tadi mengatakan bahwa standar untuk berketepatannya antara takdir Allah dengan yang diramalkan oleh Nabi ini, standarnya kan wahyunya. Mereka, dia menerima wahyu dari Allah, sementara selain dari dia tidak menerima wahyu. Maka atas dasar apa kita sampai begitu yakin yang diramalkannya itu pasti terjadi? Bahkan banyak orang-orang yang meramal nasibnya ya. Nasibnya datang kepada orang-orang tertentu yang dikenal meramal, pun mengatakan, coba ramal si fulan, nah, masa depannya dan yang lain-lainnya, bisnisnya ya, dan yang lain, jodohnya pun diramal ya, ini menikah tahun depan ya, setelah pacaran 10 tahun ya. Ini semuanya masuk ke perdukunan, sementara berita Nabi tentang Nabi yang melakukannya ini bukan untuk membolehkan ya, bukan untuk membolehkan. Ini hadis yang ke 5759 ya. Berikutnya 5760. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Yahya ibn Urwah ibn Katsir ibn Zubair an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. Kata Aisyah, sungguhnya para dukun bercerita atau menceritakan kepada kami tentang sesuatu dan ternyata tepat. Ya. Ternyata beritanya atau ceritanya itu terjadi. Apa kata Nabi? Qala tilkal kalimatul haqqu yakhtafuha al-jinniyu fayakdhifuha fi udhuni waliyihi wa yazidu fiha mi'ata kadhbah atau kidhbah. Itu adalah kalimat yang hak ya. Kalimat yang hak ini maksudnya adalah berita yang benar yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Jadi Allah mengabarkan kepada malaikat akan terjadi ini, ya. Dan malaikat yang tertinggi menyampaikan kepada yang di bawah, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nanti ketika malaikat itu menyampaikan kepada yang ada di langit dunia tentang kejadian tersebut, nah itu yang dicuri dengar oleh jinni, oleh syaitan, ya. Fayakdzifuha, lalu dia lemparkan fi udhuni waliyihi, ke telinga walinya, yaitu tentaranya, orang yang menginginkan itu darinya. وَيَزِيدُ فِيهَا مِئَةَ كَذْبَةً, dan dia tambahkan, ya, dari satu kebenaran yang didapatkannya dengan cara mencuri dengar, ditambahkannya 100 kedustaan. Nah, ketika terjadi dari berita-berita yang sekian banyak disampaikan oleh mereka, terjadi satu, maka itulah yang benar yang mereka terima. Tetapi sisanya dusta. Ya. Dusta. Yang diberitahukan tentang ramal-ramal ini kan yang terjadi saja. Yang tidak terjadi itu tidak dipublis, tidak disebarluaskan. Ya, ramal-ramal yang tidak terjadi itu tidak disampaikan. Yang terjadi itu, sebagaimana orang-orang yang ketika iklan obat-obatan, nanti akan ada orang-orang yang mengaku bahwa saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh dari penyakit ini. Dan jumlahnya 50-an orang. Padahal yang berobat ratusan ribu. Ya. Yang sisa yang sekian banyak itu tidak dipublis. Yang terjadi, yang sembuh itu yang disampaikan, yang disebarluaskan. Begitu juga tentang dukun ini. Yang satu yang terdengar dari oleh jin dari berita langit tentang apa yang akan terjadi, nah itu yang disampaikan kepada dukun, dan nanti ditambah-tambahkan 100 kedustaan. Yang satu itu pasti dusta, tidak akan terjadi. Yang satu itu terjadi, dan itu yang membuat terfitnahnya manusia. Itu yang ditanyakan oleh Aisyah. Terkadang ketika dia datang kepada dukun, seseorang itu ternyata yang ditanyakan itu benar. Dan benarnya itu adalah berita yang tercuri. Benarnya kejadian itu adalah berita yang tercuri. Yang tidak benar sekian banyak. Yang tidak diketahui oleh orang-orang yang datang kepada beliau. Karena mereka memang tidak peduli. Kalau sudah percaya, tidak peduli walau di hadapan mereka nyata bahwa dia dusta. Mungkin banyak, ya, banyak penafsiran-penafsiran yang lain. Oh, kemungkinannya begini. Kalau sudah percaya, maka tidak akan ada yang dusta. Walau dihadapkan kepadanya 100,001 kedustaan dukun tersebut, tapi dia tetap percaya. Apalagi kalau sudah terjadi satu kali, apa yang diberitakannya, apa yang dilakukannya ternyata benar satu kali, maka kedepannya dia akan selalu percaya. Walau setelah itu dia tidak pernah terjadi lagi, yang penting terjadi pertama. Nah, inilah kesesatan yang dihasilkan oleh para dukun ini. Ya. Sekian banyak orang-orang yang datang ke mereka yang ingin menang dalam, ya, perhelatan politik, dan ternyata tidak menang. Dan mereka sudah mengeluarkan biaya besar, tetapi tetap saja orang-orang yang akan datang dalam perhelatan yang akan datang, mereka akan datang lagi kepada dukun tersebut, padahal sebelum-sebelumnya tidak menang. Orang-orang yang meminta pelaris, ya, ternyata tidak laris, kemudian dia datang lagi untuk minta yang lebih kuat lagi menurutnya. Ini ramuannya belum terlalu kuat, ya. Akhirnya diminta lagi yang lebih kuat lagi. Tidak juga, minta lagi yang, padahal sudah terbukti beberapa kali tidak laris. Masih terkalahkan oleh orang-orang yang biasa-biasanya tanpa ada proses memandikan kedainya, atau menggantungkan azimat-azimat di warungnya, atau memasang foto tertentu di warungnya. Ya. Dan mungkin beberapa tahun sekali datang kepada dukun untuk menambahkan lagi kekuatan. Padahal, ya, sudah banyak terbukti, tetapi inilah fitnah dan bencana yang datang dari arah mereka. Ya. Jadi kalaupun ada yang pas yang benar terjadi nyata sesuai dengan apa yang diberitahukan, ini adalah kata Nabi, al-kalimatul haq yakhtafuha al-jinniyu fayakdhifuha fi udhuni waliyihi wa yazidu fiha mi'ata kizbah atau kazbah. Kalimat yang benar ya dicuri oleh jin, lalu dia membisikkan ke telinga walinya, masih walinya itu mereka, kemudian dia menambahkan 100 kedustaan padanya. Berikutnya ya, 5761 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Salamah bin Syabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Ma'qil wa huwa bin Ubaidillah an Az-Zuhri qala akhbarani Yahya ibn Urwah annahu sami'a Urwah yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha sa'ala unasun Rasulullah SAW anil kuhan. Banyak orang yang bertanya kepada Nabi tentang dukun. Faqala lahum Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, laisu bisyai. Ini yang harus kita yakini. Harus kita sampaikan kepada semua orang bahwa mereka tidak punya apa-apa. Laisu bisyai. Apa artinya laisu bisyai? Mereka bukanlah apa-apa. Maksudnya tidak punya apa-apa. Ya. Tidak punya apa-apa. Ya. Qalu ya Rasulullah, fa innahum yuhadithuna ahyanan as-syai'a yakunu haqqan. Ini persis dengan pertanyaan Aisyah tadi. Atau Aisyah menceritakan pertanyaan mereka. Kata mereka, ya Rasulullah, terkadang apa yang mereka sampaikan itu nyata. Ya, terjadi. Apa jawaban Nabi itu yang tadi? Qala Rasulullah SAW, tilkal kalimatu minal jinni. Itu adalah kalimat yang berasal dari jin. Yakhtafuha al jinniyu. Dicuri. Atau ya, dicopet oleh jin dari berita langit. Fayakurruha fi uduni waliyyi. Dia bisik-bisikkan ke telinga walinya, qarrad dajaja. Ya, qarrad dajaja. Fayakhlituna fiha akthar min mi'ati kizba. Mereka campuri dengan lebih dari 100 kedustaan. Kalimat tersebut berasal dari golongan jin yang dicuri oleh satu jin, lalu dia mengulang-ulangnya di telinga walinya. Ya, diulang-ulang terus. Berita tersebut seperti suara ayam berkotek. Ya, qarraddik atau qarraddajaja. Kalau ayam berkotek, kalau apalagi kalau sedang mengeram ya atau hendak bertelur, seribut-ributnya. Itu yang seperti itulah mereka membisikkan ke telinga walinya. Jadi agar mereka benar-benar percaya, diulang-ulang sehingga tambahan-tambahannya tidak diketahui lagi oleh dukun tersebut. Ditambah yang kedua ditambah satu, yang ketiga ditambah satu, yang keempat tambah lagi, yang kelima tambah lagi. 100 kali dibisikkan ke telinga berarti sudah tambah 100 kedustaan. Padahal beritanya cuma satu yang benarnya. Ya. Ini hadis yang masih menjelaskan tentang kalaupun nanti ada dari apa yang mereka sampaikan itu benar, jangan sampai terpedaya karena Nabi telah mengatakan laisu bisyai. Ini yang harus diambil. Laisu bisyai. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya ilmu gaib, mereka lemah. Mereka tidak berdaya, mereka tidak memiliki apapun. Toh, kalaupun nanti ada yang mereka sampaikan itu nyata, benar. Itu hanya sedikit dari berita langit yang dicuri oleh guru mereka. Dari bangsa jin. Ya. Dan nanti bangsa jin itu akan melempar-lemparkannya ke yang di bawah. Karena memang, apalagi setelah turunnya Al-Quran, mereka dilempari oleh bintang. Ya. Karena di antara tugas bintang adalah melempari setan yang berupaya untuk mencuri dengar berita dari langit. Ya. Nanti mereka lemparkan seperti mencopet orang yang berada di sasaran, di korban, dekat dengan korban, hanya sekadar mengambil kemudian melemparkan kepada berikutnya. Nanti ketika dia tertangkap, tidak ada bukti. Ya. Dan yang kedua membawa, memberikan kepada yang ketiga, begitulah hasil copetan yang mereka dapatkan dari langit. Walaupun yang pertama bisa mati, karena lemparan bintang. Tetapi beritanya sudah sampai kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya langsung kepada yang berikutnya. Sampai nanti ujung-ujungnya dibisik-bisikkan dengan banyak berkali-kali kepada dukun. Dan nanti setiap ulangannya itu ditambah, setiap ulang tambah, ditambah, ditambah, ditambah, sampai kalau seandainya lebih dari 100 kali mengulangnya, berarti sudah lebih dari 100 kali tambahan kedustaan yang membungkus satu berita yang benar yang mereka sampaikan. Dan ternyata berita yang satu itu sampai kepada pasiennya, kepada orang yang terpedaya oleh mereka, kemudian itu terjadi sehingga membuat semakin runyam, semakin mereka dipercayai oleh orang-orang yang lemah keyakinan dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hadis yang tersisa, 1, 2, 3, 4 hadis, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Beberapa hadis yang telah kita baca ya, membuka mata kita agar jangan sampai terpedaya oleh mereka-mereka ini. Dan praktek-prakteknya juga sangat jelas ya. Apalagi kalau orang-orang yang sudah berbicara tentang apa yang akan terjadi, semuanya masuk kepada kategori ini. Kalau sudah dalam masuk dalam, walaupun dinamakan orang pintar, ya, paranormal ya. Paranormal, orang-orang yang normal-normal, ya. Tetapi ini di luar hal yang diizinkan oleh agama. Atau meramal suatu kejadian satu tahun berikutnya, meramal masa depan seseorang. Ya, ini masuk ke situ. Kemudian yang berkenaan dengan ilmu sihir yang membuat orang yang saling awalnya saling mencinta tiba-tiba saling benci. Apalagi pasangan suami istri. Luar biasa, orang sudah puluhan tahun menikah, ya, tenang-tenang saja dan luar biasa kehidupannya, tiba-tiba saling benci. Ya, tiba-tiba saling membenci dan terjadi perceraian. Ya, bercerai setelah 50 tahun menikah. Ini kan ada apa-apanya. Bisa jadi karena sihir, bisa jadi karena jin ini. Maka hiasi rumah tangga dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah, tanamkan keimanan dengan belajar agama. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.